Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Pada majelis yang lalu telah kita pelajari sunnah mengharumi jenazah yang meliputi kain kafannya dan tubuh jenazah itu dengan hanut yang merupakan ramuan wewangian yang disiapkan khusus untuk jenazah, gerusan kabur barus, campur minyak kasturi, misik, campur ambar atau yang lainnya, mata yasar yang termudahkan, ya Allah mudahkan untuk disiapkan saat itu. Ya, jadi kita hamparkan lapisan yang pertama, kafan yang pertama, kemudian ditaburi hanut, kemudian lapisan yang kedua di atasnya kita taburi dengan hanut, ya, nama wangian itu, kemudian yang ketiga di atasnya ditaburi dengan hanut, ya, ramuan wangian tersebut. Jadi dengan itu tiga lapis kain kafan ini semuanya sudah ditaburi ramuan wangian yang disebut hanut. Kemudian jenazah diletakkan di atasnya. Ya, setelah itu jenazah diharumi dengan ramuan wangian yang disebut hanut tersebut. Kita mulai dari apa yang pertama? Kita mulai dengan anggota tubuh yang mulia. Ya, anggota tubuh yang mulia yaitu anggota-anggota sujud. Ya, anggota-anggota sujud, dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari jemari, kedua kaki. Nah, kemudian ditambahkan pula, ya, sebagaimana ditambahkan oleh Imam Syafi'i, yang dikatakan oleh Syafi'i dan Fuqaha Syafi'iyah, ya, yaitu bagian kepala dan jenggotnya, jika ada jenggotnya. Nah, kepala, ya, kepala jenazah diharumi dengan hanut dan jenggotnya jika ada jenggotnya. Kemudian lipatan-lipatan tubuh, lipatan ketiak, lipatan pangkal paha, lipatan bawah lutut, ya, karena itu merupakan tempat berkumpulnya kotoran daki dan berbau sehingga ditaburi hanut. Kemudian penaburan hanut berikutnya adalah pada bagian tubuh yang berlubang dengan cara menggunakan kapas, carikan kapas yang ditaburi hanut, ya, ramuan wangian itu, ya, kemudian diletakkan di bagian-bagian berlubang itu untuk menutupnya, yaitu kedua kelopak mata, ya, kedua lubang hidung, kedua bibirnya dan kedua lubang telinga. Kemudian yang kelima, dan sebelum lanjut sudah dijelaskan kenapa bagian-bagian tubuh yang berlubang itu ditaburi hanut dengan cara ditutup dengan kapas, carikan kapas yang sudah ditaburi hanut, tujuannya untuk menghalangi serangga perusak agar tidak masuk ke dalam tubuh, ya, jenazah melalui lubang-lubang tersebut. Nah, sekarang kita lanjut tata cara kelima. Ini masih bagian dari penaburan hanut. Ya. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Yudau syai'un min al-hanut fi qudnin baina al-yataihi wa yushaddu bi khirqatin." Sebagian dari hanut itu ditaburkan di kapas untuk diletakkan di antara kedua pantatnya. ya, yaitu di permukaan dubur, dan diikat dengan secarik kain. Diikat dengan secarik kain. Menaburkan hanut di antara kedua pantat mayat. Nah, ini tata cara ini. Sebagian dari hanut itu ditaburkan di kapas untuk diletakkan di antara kedua pantatnya di permukaan duburnya. Tidak dimasukkan ke dubur, di permukaannya saja. Hanut yang ditaburkan pada bagian ini hendaknya diperbanyak. Hendaknya diperbanyak. Hendaknya pula kapas tersebut diletakkan di antara kedua pantatnya dengan lembut, ya, dengan lembut. Bagian ini ditaburi dengan hanut untuk menanggulangi bau yang mengganggu jika keluar dari duburnya. Ya. Kapas yang telah ditaburi hanut dan diletakkan di antara kedua pantatnya diikat dengan secarik kain. Menggunakan secarik kain yang kedua ujungnya terbelah dua untuk mengikat. Ya. Caranya jadi kita ambil saja potongan kain dari kain kafan yang tersisa, ya, jika ada, jika tidak ada kita cari carikan kain yang lain. Ya. Bagian tengah kain itu dipasang di bawah selangkangan. Di bawah selangkangan jenazah menutup kedua pantat dan kubur. Ya, kemaluan depan. Kemudian masing-masing belahan dari kedua ujungnya dilingkarkan pada masing-masing pangkal paha dan dipertemukan untuk diikat. Seperti mengikat celana, ya, pada bayi, ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menutup bagian kubur dan dubur, entah. Nah, kemudian kan masing-masing ada ujungnya tuh, itu diikat, ya, diikat sehingga terpasang seperti celana pendek ini. Nah. Nah, seperti cawat, ya. Hal ini seperti hanya menggunakan cawat atau celana plastik ikat pada bayi. Seperti itu, sederhana saja. Karena ini hanya untuk, ya, menutup bagian itu, ya. Dan ini untuk jenazah, ya. Inilah tata cara yang ketiga. Tata cara yang ketiga, keempat dan kelima yang disebutkan oleh ulama, disebutkan oleh Utsaimin rahimahullah, yaitu disunnahkan mengharumi dengan hanut bagian-bagian tersebut secara khusus. Nah, jadi sudah selesai bagian-bagian tertentu itu. Ya, jadi itu yang kita dahulukan, itu yang kita dahulukan. Dan ini telah disebutkan oleh ulama Ibn Uthaym rahimahullah dalam kitab yang kita pelajari dan ulama yang lainnya. Ya. Tetapi yang perlu difahami di sini, yang perlu difahami bahwa sebenarnya tidak ada nas khusus yang menentukan bagian-bagian itu saja yang diharumi. Nah, di sini kami jelaskan. Sebenarnya nas yang datang dalam masalah mengharumi jenazah dengan hanut, ramuan wangian, bersifat mutlak, bersifat mutlak tanpa membatasinya dengan bagian-bagian tertentu dari tubuh. Ya, kan dalilnya adalah hadis yang sudah kita lewati tentang sahabat yang mati di Arafah ketika sedang wukuf di Arafah, jatuh dari untanya kemudian mati. Yani kecelakaan, insiden. Nah, artinya dia mati dalam keadaan masih berstatus muhrim, masih berihram, muhrim. Ya. Sebenarnya jelaskan, ya, istilah muhrim itu artinya orang yang berihram haji atau umrah. Nah, adapun yang orang sebut muhrim maksudnya mahram. Ya, mahram, mahram yang menjadi pendamping pendamping dalam safar, atau bisa berdua berkhulwat dengan seorang wanita, ya, yang bisa melihat anggota bagian-bagian tubuh tertentu, ya, dari wanita yang merupakan dia mahramnya, di wajahnya, kepalanya, ya, ini tanpa kerudung, ya, boleh, itu mahramnya. Yang boleh adalah laki-laki yang merupakan mahram. Orang-orang yang punya muhrim. Salah, yang benar mahram. Nabi mengatakan mahram, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang berihram. Nah, jadi sahabat itu mati dalam keadaan masih muhrim, berihram. Artinya masih berlaku, ya, hukum-hukum ihram padanya, di antaranya yang, ya, tidak boleh orang yang sedang berihram berstatus muhrim tidak boleh memakai wewangian, ya, tidak boleh memakai wewangian. Oleh karena itu Nabi mengatakan ketika merintahkan sahabat yang hadir untuk mengurusi jenazahnya, Nabi mengatakan wala tuhannifu, wala tuhannifu, kalian jangan, ya, mengharumi jenazahnya dengan hanur. Nabi, ya, perlu mengingatkan ini untuk menunjukkan bahwa hukum ihram masih berlaku. Tidak boleh terkena minyak wangi. Dan kenapa ini, ya, diingatkan oleh Nabi? Karena ini menunjukkan bahwa selama ini para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi SAW, jika ada sahabat yang meninggal, mereka biasa mengharumi jenazahnya. Sehingga kali ini ketika yang mati ini statusnya muhrim, tidak boleh terkena minyak wangi, Nabi mengingatkan, jangan kalian harumi jenazahnya. Nah, jadi mengharumi jenazah itu nasnya bersifat mutlak. Mutlak artinya tidak ada penentuan secara khusus bagian-bagian anggota sujud, bagian ini, bagian itu yang diharumi. Tidak ada penentuan secara khusus seperti itu. Ya. Namun para ulama, kami jelaskan sini, namun para ulama madhab Hambali dan madhab Syafi'i menyukai penggunaannya secara khusus pada bagian-bagian tersebut, ya, dengan alasan-alasan yang telah disampaikan. Misalkan untuk anggota-anggota sujud, ya, karena itu anggota-anggota tubuh yang paling mulia, yang diwajibkan diletakkan di tempat sujud saat sujud dalam sholat. Nah, kemudian juga kepala, tambah oleh Syafi'i kepala. Nah, jenggot itu bagian dari wajah. Nah, kemudian bagian-bagian lipatan, ketiak dan yang lainnya, karena itu tempat-tempat berkumpulnya kotoran, berbau, sehingga diberi hanur. Ya, bagian-bagian yang berlubang untuk mengusir serangga nanti dalam kubur, supaya tidak masuk melalui lubang-lubang itu untuk merusak tubuh, ya, bagian dalam tubuh jenazah. Nah, itu ada alasan-alasan tertentu yang menjadikan ulama menyebutkan pengkhususan bagian-bagian tersebut untuk ditaburi hanur. Nah, kemudian kelanjutannya, bersama ini fuqaha Hanabilah. Fuqaha Hanabilah maksudnya fuqaha madhab Hambali. Termasuk Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di masa ini, ya, berpendapat bahwa menaburi sekujur tubuh jenazah dari kepala sampai kaki dengan hanur adalah hal yang baik dilakukan. Ya, mereka juga menganggap bagus, baik dilakukan, ini seluruh tubuhnya, bukan bagian-bagian khusus itu saja. Nah, adapun Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Al-Imam Asy-Syaukani ia mengingkari pengkhususan hanut untuk anggota-anggota sujud tanpa anggota tubuh lainnya. Ya, dengan berkata, kata Syaukani, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa anggota-anggota sujud lebih pantas ditaburi hanut daripada anggota-anggota tubuh lainnya. Jadi, kata Syaukani, seluruh anggota tubuh memiliki hukum yang sama dalam hal ini, karena memang hadis yang datang bersifat mutlak tanpa pengkhususan. Nah, ya, berarti kita sekarang mencoba untuk mengkombinasikan saja ya pendapat-pendapat ini. Kita kembali kepada dalil nas hadis, memang mutlak tidak ada pengkhususan ya. Namun mengingat adanya alasan-alasan tersebut, anggota-anggota tubuh yang mulia dan seterusnya tadi, berarti caranya kita dahulukan anggota-anggota yang tertentu itu dulu, yang disebutkan oleh ulama, anggota-anggota sujud, kepala ya, kemudian lipatan-lipatan, bagian-bagian berlobang. Nah, sekiranya memang kemudian persediaan haluk yang kita siapkan untuk jenazah habis misalkan, ya alhamdulillah memang bagian-bagian itu ada alasan-alasan untuk kita dahulukan, kan begitu. Nah, kalau masih tersisa ramuan wangi-wangian yang kita siapkan untuk mengharumi jenazah, masih tersisa, ya kita habiskan saja, kita gunakan untuk mengharumi seluruh tubuhnya. Nah, begitu. Ya, kita kombinasikan penjelasan pendapat ulama-ulama yang ada dengan cara itu. Nah, baik. Kemudian yang keenam, ya artinya sudah selesai. Jadi karena sebelumnya sudah kita pelajari ya. Jadi ini tadi terkait proses mengharumi kain kafan dan tubuh jenazah dengan hanuk, dengan ramuan wangi-wangian yang dibuat khusus untuk jenazah. Nah, kan sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi selesai diharumi berarti kan siap dibungkus ya. Iya kan? Siap dibungkus. Nah. Dan ingat selama itu ya, bagian aurat antara bagian antara pusar dan lutut jenazah masih tertutup ya. Kemudian kita mulai, masih ingat, mulai tepi kain kafan yang bagian apa yang kita lipat pertama, bagian kanan jenazah, dan sisi bagian sisi kanan jenazah itu yang duluan kita lipat. Kemudian tepi yang merupakan bagian sisi kiri jenazah menindihnya. Ya, dan sudah dijelaskan supaya tujuannya kan jenazah nanti diletakkan dalam lahat itu dibaringkan di atas lambung kanan menghadap ke arah kiblat. Berarti kan tepi kain sisi kanan jenazah itu yang di bawah. Jadi yang demikian ini yang duluan dilipat kemudian ditindih sehingga tidak mudah terjatuh nanti. Nah, jadi dikencangkan ya, dirapikan, dikencangkan ketika melipat. Nah, kemudian lanjutkan lapisan yang kedua juga demikian, ya. Kemudian lapisan yang ketiga. Nah, di salah-salah membungkus ini, ya, jika sudah aman, yakni kain kafan ini sudah mulai dilipat ya, maka di salah-salah itulah bisa ditarik kain penutup auratnya. Nah, karena ketika kita tarik dalam keadaan sudah tertutup oleh kain kafan. Nah, ya bisa di atau enggak ya, bisa juga setelah semuanya di tiga-tiganya dilipat. Nah, jadi yang jelas kain penutup auratnya itu ditarik pada saat sudah aman ya, sudah tertutup oleh kain kafan, sudah tidak terlihat. Nah, dan dari kita pelajari pula bahwa jenazah kita letakkan dengan posisi lebih ke bawah ya. Yakni ujung kain yang disisakan di bagian kepala lebih panjang daripada ujung kain yang di bagian kaki. Kemudian ketiga lapisan kain kafan itu ya, tiga-tiganya dikumpulkan jadi satu kemudian dilipat ke arah kepala. Ya. Ke arah kepala di atas wajahnya kemudian diikat di bagian kepala satu ikatan. Kemudian yang di bagian kaki juga demikian. Satukan, dikumpulkan, kemudian dilipat ke arah kaki, kemudian diikat di bagian kaki dua ikatan. Nah, jika postur tubuhnya mungkin tidak terlalu panjang, cukup dua ikatan di kepala dan di kaki, dengan itu sudah dianggap aman, cukup untuk menjaga supaya kain kafan ini tidak terbongkar nanti ketika diangkat, ya. Maka cukup. Sebagaimana kita riwayat penjelasan Ibnu Baz rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa tujuannya hanya untuk menjaga supaya kain kafan tidak terbongkar ketika diangkat. Kalau misalkan agak tubuhnya agak panjang posturnya, ini butuh ditambah lagi di bagian tengah. Butuh ditambah lagi mungkin di bagian tengah satu ikatan, ya, diikat lagi, tambah lagi satu ikatan. Nah, jadi tidak ada ketentuan bahwa harus tiga atau harus dua, ya. Jadi tergantung keadaan. Nah, dengan demikian kan berarti sudah selesai, ya. Dan nanti di sini di tata cara yang terakhir akan kita pelajari bahwa ikatan pengikat, tali pengikat kain kafan itu, ya, dilepas nanti ketika sudah dalam lahat sebelum ditimbun. Nah, sekarang kita lanjut dulu tata cara yang keenam, penjelasan untuk kain kafan jenazah wanita. Nah, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Tukaffanu al-mar'atu fi khamsi qita'in." Jenazah wanita dikafani dengan 5 lembar kafan. 5 lembar kafan. Izarin, pertama sarung untuk bagian bawah, wa khimarin, kerudung bagian atas, wa qamisin, jubah wanita, baju panjang, ya. Wa lifafatain, dan 2 lembar kain membungkusnya dari luar. Wa in kuffinat kama yukaffanu ar-rajulu fala haraja fi dhalik. Tidak mengapa jika dikafani seperti tata cara mengafani laki-laki. Jadi menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah pada penjelasannya di sini yang kita baca, sunnah pengafanan wanita berbeda dengan laki-laki. Jika pada laki-laki disunnahkan 3 lembar kain kafan, ya, maka yang tidak terdiri dari sarung, ya, gamis, tidak, maksudnya ini 3 lembar kain lepas pembungkus, maka pada wanita sunnahnya 5, ya, yang terdiri dari sarung bagian bawah, khimar penutup bagian kepala, ya, dan leher, kerudung, kemudian gamis, kemudian 2 lembar kain membungkus dari luar. Nah. Kemudian beliau menjelaskan, tetapi jika dikafani seperti kain kafan laki-laki hanya 3 lembar kain, itu juga boleh, tapi sunnahnya 5 seperti yang dijelaskan di sini. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Jumlah kain kafan mayat wanita. Ini kita akan bahas, ya. Kami jelaskan, menurut penulis Al-Utsaimin tidak mengapa mengafani jenazah wanita seperti mengafani laki-laki, tetapi disunnahkan mengafaninya dengan 5 lembar kafan, sarung, kerudung, jubah wanita itu baju panjang, dan 2 lembar kain. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi dari Laila binti Qais Ats-Tsaqafiyyah, ya. Salah satu wanita yang ikut memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, para wanita yang memandikan jenazah Zainab radhiyallahu anha, Nabi memerintahkan kepada mereka untuk mengafaninya dengan 5 lembar kain tersebut. Hadis ini yang dijadikan dalil, dan ini mazhab jumhur mayoritas ulama. Ya, namun, nah di sini kami jelaskan, namun hadis tersebut dhaif. Hadis tersebut dhaif, lemah. Ingat, ukuran barometer kebenaran suatu pendapat bukan banyaknya orang yang berpendapat, ya, tetapi yang menjadi dasar barometernya adalah dalil, dalil yang pendapatnya sesuai dengan dalil, ya, meskipun yang berpendapat jumlah ulamanya lebih sedikit, maka itu yang benar, itu yang kita pilih. Ya. Nah, hadis ini dhaif, lemah, sebagaimana ditegaskan oleh Az-Zailai dan Al-Albani di masa kita. Pada sanadnya ada rawi bernama Nuh bin Hakim Ats-Tsaqafi. Rawi yang bernama Nuh bin Hakim Ats-Tsaqafi yang majhul, statusnya majhul. Majhul itu tidak dikenal, tidak dikenal orangnya. Yang meriwayatkan darinya hanya satu orang. Murid yang meriwayatkan hadis dari dia hanya satu orang, tidak dikenal. Ya, itu status majhul pada periwayatan hadis. Berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya, karena tidak dikenal orangnya. Murid yang meriwayatkan dari dia hanya satu orang, jadi tidak bisa diterima riwayatnya. Dan kelemahan lainnya, selain itu ada kelemahan lainnya, ya, yang dijelaskan oleh Az-Zailai dalam Nasbur Rayah, oleh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Nah, oleh karena itu Al-Syeikh Al-Albani memilih pendapat bahwa disunnahkan mengafani jenazah wanita seperti tata cara mengafani jenazah laki-laki. Ini tentunya adalah pendapat, ya, sebagian ulama yang dikutip oleh Al-Albani rahimahullah, yang menyelisihi mayoritas ulama seperti disyaratkan. Tetapi yang menjadi, ya, dasar kita, patokan kita adalah yang sesuai dengan dalil, bukan banyak sedikitnya yang berpendapat. Nah, oleh karena itu kami tegaskan di sini pendapat inilah yang benar, pendapat yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah rahimal jami', bahwa tata cara mengafani jenazah wanita sama, jumlah yang kafannya sama, ya, dengan laki-laki. Baik. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah sendiri, Ibnu Utsaimin yang, ya, kita baru saja tadi pelajari dari beliau, ya, yang kami syarah, ya, keterangan beliau ini. Nah, di kitab Ibnu Utsaimin rahimahullah yang lain dalam Asharul Mumti beda dengan yang di sini. Beda dengan yang di sini. Ibnu Utsaimin rahimahullah kan punya banyak kitab, ya. Nah, punya banyak fatwa, ya. Nah, ternyata di kitab Asharul Mumti yang kami nukil, ya, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin sendiri berkata dalam Asharul Mumti, dalam hal ini telah diriwayatkan hadis marfu', kata beliau. Hadis marfu' itu artinya sabda Rasulullah SAW. Tetapi pada sanadnya terdapat kelemahan, karena ada periwayat yang majhul, yang tidak dikenal, yang meriwayatkan tadi hanya satu orang. Oleh karena itu, kata Ibnu Utsaimin, oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa jenazah wanita dikafani dengan tata cara yang sama seperti mengafani jenazah laki-laki, yaitu dikafani dengan 3 lembar kain yang disusun berlapis satu di atas yang lain. Nah, kemudian kata beliau, jika hadis tersebut memang dhaif, apa tadi kan kata Ibnu Utsaimin, jika hadis tersebut memang benar dhaif, memang dhaif, memang lemah, pendapat inilah yang benar, bahwa tata cara mengafani jenazah wanita sama dengan laki-laki. Jadi kalian lihat, ya, kita lihat bahwa Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengikat pendapatnya dengan dalil. Ya. Jadi jika hadis ini dhaif, berarti tidak bisa jadi dalil. Maka beliau pun meninggalkan pendapat ini dan mengatakan yang benar berarti sama dengan laki-laki. Nah, sebab, nah, dijelaskan oleh Rasulullah, sebab pada asalnya laki-laki dan wanita sama kedudukannya dalam hukum-hukum syariat. Ini kaidah, kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin, bahwa pada asalnya laki-laki dan wanita sama kedudukannya dalam hukum-hukum syariat, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil bahwa hukumnya berbeda antara keduanya. Jadi pada asalnya sama, kecuali ada dalil yang membedakan. Itu kaidah. Ya. Nah, jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut khusus untuk laki-laki, yakni tiga lembar, tiga lapis, ya, jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut khusus untuk laki-laki dan wanita beda, ya, hukum itu pun dikhususkan untuknya, untuk laki-laki saja. Jika tidak ada, pada asalnya laki-laki dan wanita memiliki hukum yang sama. Nah, sekarang ada hadis tadi, ya, yang meriwayatkan bahwa Nabi memerintahkan pengafalan putrinya Zainab radhiyallahu anha dikafani dengan 5 lembar kain kafan, tapi ternyata dari hadisnya dhaif, lemah, ya, ditinjau dari segi, ya, ilmu hadis, ilmu shalah hadis. Nah, ditinjau dari segi ilmu dirayah, dalam mempelajari keabsahan hadis. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ada kelemahan-kelemahan. Di antaranya ada rawi yang majhul, yang tidak dikenal siapa dia, yang meriwayatkan dari hanya satu orang. Yang seperti ini dalam ilmu hadis riwayatnya lemah, ya. Tidak bisa dikatakan sahih atau hasan untuk dikatakan diterima, tidak bisa. Nah, dan ada kelemahan lain, bukan hanya itu, ada kelemahan lain yang dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah. Dengan demikian kita mantap tentunya dalam hal ini bahwa pendapat yang benar, pendapat yang dipilih oleh Al-Albani dan Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengisyaratkan pendapat itu, ya, dan menggantungkan terkait menggantungkan kebenaran pendapat itu dengan status hadis, ya, yang berarti itulah yang benar, bahwa jumlah kain kafan wanita sama dengan jumlah kain kafan laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Kemudian peringatan sebagai peringatan, Al-Albani rahimahullah berkata dalam Ahkam Al-Janaiz, ya, kata beliau, tidak boleh ekstrim, berlebihan dalam kain kafan, dan tidak boleh lebih dari 3 lembar kain kafan. Tidak boleh. Bahasa tidak boleh itu berarti haram. Tidak boleh itu artinya haram. Ya. Jadi tidak boleh ekstrim, berlebihan, dan tidak boleh lebih dari 3 lembar. Sebab hal itu bertentangan dengan kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk membuang-buang harta dengan sia-sia yang terlarang dalam agama ini. Lebih-lebih lagi, kata beliau, yang hidup lebih butuh dengannya, dengan kain, daripada yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha kariha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah membenci 3 perkara bagi kalian. Ya, Allah membenci 3 perkara bagi kalian. Yani sesuatu yang makruh, yang dibenci di sisi Allah 3 perkara. Nanti akan dijelaskan apa makna makruh. Ya. 3 perkara itu qila wa qal. Yang pertama qila wa qal, yaitu katanya begini dan begitu. Ya. Katanya begini, katanya begitu, ya. Nukilan-nukilan yang tidak jelas, yang tidak valid, ya. Desas-desus yang tidak valid. Nah, itu tidak dibolehkan. Membuang-buang harta dengan sia-sia. Membuang-buang harta dengan sia-sia tanpa ada manfaatnya. Dan yang ketiga, yakni wa idha'atil mal. Nah, qila wa qal wa idha'atil mal, idha'atil mal tadi itu membuang-buang harta dengan sia-sia. Kemudian yang ketiga, wa kathratas su'ali. Wa kathratas su'ali, dan banyak meminta atau banyak bertanya tanpa kebutuhan. Nah, hadis ini muttafaq alaih dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini kata Al-Albani memiliki syahid penguat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dalam hal ini saya kagum, kata Al-Albani, dalam hal ini saya kagum dengan perkataan Abu At-Tayyib dalam kitab Ar-Rawdah An-Nabiyyah. Ya, ketika Abu At-Tayyib mengatakan berlebihan dalam kain kafan dan memperbanyak jumlahnya bukan amalan yang terpuji. Sebab seandainya tidak ada syariat untuk mengafani jenazah, seandainya tidak syariat untuk mengafani jenazah, sesungguhnya itu termasuk membuang-buang harta dengan sia-sia. Lantaran jenazah itu sendiri tidak mengambil manfaat darinya, dan tidak ada manfaat darinya dirasakan oleh orang yang hidup. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika ia menentukan salah satu pakaiannya untuk kain kafannya dan dikatakan kepadanya bahwa pakaian tersebut telah usang, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ketika terjadi dialog pada hadisnya sudah lewat ya, menjelang kematian Abu Bakar Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan ayahnya bahwa itu pakaian itu telah usang. Dijawab, disangka oleh Abu Bakar Siddiq, ia menjawab dengan mengatakan sesungguhnya yang hidup lebih berhak untuk mengenakan pakaian yang baru daripada orang yang mati. Ya. Nah, begitu. Nah, ini akhir keterangan Al-Albani yang kami nukil dari Ahkamul Janaiz. Ya. Kami jelaskan di sini bahwa ini lebih kuat daripada pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni yang hanya memakruhkannya. Ya, yang hanya memakruhkannya karena termasuk membuang-buang harta dengan sia-sia. Artinya, sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya, ulama dulu, yaitu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan hukumnya hanya makruh, berlebihan lebih dari 3 kain kafan itu hanya makruh. Makruh dalam arti sesuatu yang tidak disukai, tetapi jika dilakukan tidak berdosa. Jika dihindari ya karena Allah SWT maka berpahala. Ya, dengan alasan itu termasuk membuang harta dengan sia-sia. Nah, sedangkan Al-Albani menegaskan tidak boleh. Tadi sudah jelaskan tidak boleh itu bahas. Istilah tidak boleh sama dengan haram. Nah, sekarang kita lihat yang mana di antara pendapat ini, dua pendapat ini yang lebih tepat, haram atau hanya makruh lebih dari 3 kain kafan. Ya. Kita kembali kepada hadis. Hadis Nabi mengatakan innallaha kariha lakum salatan. Sesungguhnya Allah kariha, membenci, yakni perkara itu makruh di sisi Allah. Nah, sekarang istilah makruh pada bahasa Nabi alaihissalam, pada hadis Nabi dan dalam Al-Qur'an, maknanya apa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pada salah satu kitab beliau menjelaskan kaidah bahwa kata makruh yang artinya dibenci pada bahasa Al-Qur'an dan pada bahasa hadis serta bahasa kaum salaf dulu para sahabat ya, dan yang setelahnya dari kalangan salaf ya, bahasa makruh dibenci itu maknanya haram. Maknanya haram dan ada dalil yang menunjukkan itu dalam Al-Qur'an. Nah, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa itu di situ yang dimaksud bukan haram ya, sesuai dengan dalil yang datang. Adapun makruh pada istilah fuqaha ahli fikih, pada ilmu usul fiqh ya, pembagian hukum itu ada 5: haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Nah, yang dibagi 5 dalam ilmu usul fiqh hukum itu. Haram jika dilakukan berdosa, makruh jika dilakukan tidak berdosa, nah, tetapi jika ditinggalkan berpahala, seperti halnya haram. Bedanya haram jika dilakukan berdosa, kalau makruh jika dilakukan tidak berdosa. Jika ditinggalkan ya, untuk karena Allah yang sama-sama berpahala. Mubah dilakukan atau tidak sah, sama saja, karena mubahnya boleh. Ya. Kemudian sunnah jika tidak dikerjakan tidak berdosa, jika dikerjakan dapat pahala. Wajib dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan dosa. Nah, ini istilah makruh tadi yang beda dengan haram, ini istilah dalam usul fiqh yang dibuat oleh ahli fikih untuk membedakan hukum haram dengan makruh. Tapi ini istilah, jangan diterapkan ke kata makruh pada ayat atau hadis. Nah, itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Jadi pada dasarnya kata makruh dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi, dalam bahasa salaf itu adalah sesuatu yang haram. Tetapi jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa di situ tidak sampai pada tingkatan haram, berarti makruh seperti pada istilah fuqaha. Nah, ini di sini Nabi mengatakan Allah membenci kariha, yakni dianggap makruh di sisi Allah, dibenci. Nah, sekarang ini apa berarti? Kalau kita kembali ke ide yang dijelaskan tadi, berarti haram membuang harta dengan sia-sia tanpa ada gunanya. Boleh kan seseorang membuang, menghambur-hamburkan hartanya tanpa ada manfaat? Enggak boleh, haram. Harta itu amanah. Memang milik dia. Nah, kalau dia memilikinya dan dia dengan karena dia pemiliknya, dia bisa tasarruf dengan hartanya. Tetapi itu bersama dengan itu adalah amanah di sisinya. Ya. Oleh karena itu ada hukum-hukum yang terkait dengan harta seseorang. Misalkan jika itu harta yang terkena zakat, harus ditunaikan zakatnya. Yang ada hak orang-orang yang butuh dibantu jika darurat, kelaparan, seterusnya, dan dia punya kemampuan dengan hartanya, dia wajib membantunya. Ya, ada disunnahkan bersedekah, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian harta itu tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang haram, dibelanjakan untuk sesuatu yang haram, dibuang begitu saja tanpa manfaat, ya, itu amanah. Jadi ketika dikatakan membuang harta dengan sia-sia itu makruh di sisi Allah, berarti makruh di sisi Allah artinya haram. Nah, ketika tadi dijelaskan bahwa berlebihan dalam genggaman lebih dari 3 lembar, ya, itu di termasuk dalam kategori membuang harta dengan sia-sia karena sudah tidak ada gunanya, maka berarti kan haram. Nah, seperti yang kita dengar tadi, ya, seandainya tidak ada syariat untuk mengafani jenazah, sesungguhnya hal itu termasuk membuang harta dengan sia-sia karena jenazah itu sendiri tidak mengambil manfaat darinya dan tidak ada manfaat darinya dirasakan oleh orang, karena toh itu nanti akan hancur dan rusak dalam tanah kain-kain itu. Tetapi karena ada tuntunan dari Nabi mengafani jenazah yaitu 3 lembar, maka kita ikuti, jangan lebih dari itu. Nah, kemudian tata cara yang terakhir, yang ketujuh, al-Imam Al-Uqaymi rahimahullah berkata, "Tuhallu 'aqdul kafani 'inda wad'il mayyit fi qabri." Ikatan-ikatan kain kafan dilepas saat meletakkan jenazah dalam kuburan. Jadi ini tata cara terakhir, yaitu melepas ikatan kafan. Jangan lupa ini sebelum ditimbun, ya, jenazahnya dalam lahat, dilepas dulu, ya, ikatan-ikatan kain kafan itu. Nah, lebih utama melepas ikatan kain kafan saat meletakkan mayat dalam kuburan, ya, lebih utama, afdal. Karena tujuan mengikat kain kafan adalah semata-mata untuk menjaga agar tidak terbongkar, ya. Maka lipatan itu dilepas setelah mayat diletakkan dalam kuburan. Ibnu Baz juga telah memfatwakan hal ini bersama Lajnah Da'imiyah dipimpinnya. Nah, jadi ini yang kita baca di sini Ibnu Utsaimin, ya. Kemudian guru Ibnu Utsaimin yaitu Syekh bin Baz bersama komite fatwa, ya, resmi Arab Saudi Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibnu Baz juga memfatwakan ini. Ya. Kemudian tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali akan hal ini. Jadi dalam mazhab Hambali disepakati. Kemudian bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Di sini kami nukil Al-Nawawi menukil dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhaddab ucapan Asy-Syafi'i pada kitab beliau Al-Mukhtasar. Ucapan Asy-Syafi'i dalam kitab Asy-Syafi'i yang berjudul Al-Mukhtasar, ya, dan para sahabat Asy-Syafi'i, para sahabatnya itu sahabat Asy-Syafi'i, maksudnya adalah fuqaha Syafi'iyah, fuqaha mazhab Syafi'iyah. Fuqaha ahli fikih mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa ikatan kain kafan dilepas saat diletakkan dalam kubur. Ya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Khulasah Al-Ahkam fi Muhimmat As-Sunan wa Qawaid Al-Islam, Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dhaif, hadis lemah, dalam hal melepas ikatan kain kafan dalam kuburan. Jadi dari segi hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi kata Nawawi, tetapi hadis itu dhaif, lemah, ya. Dan hukumnya kata Nawawi adalah seperti pada hadis tersebut. Jadi dari segi keabsahan hadis riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam dhaif, lemah. Tetapi secara hukum itulah yang diamalkan oleh kaum salaf. Itu yang diamalkan oleh kaum salaf. Nanti akan datang ya penjelasannya lebih lengkap. Hadis yang tersebut yang dimaksud oleh An-Nawawi yang diriwayatkan oleh Bahaki yang merupakan hadis dhaif, hadis lemah, adalah hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ma'qil bin Yasar meriwayatkan, "Lamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nu'aymah bin Mas'ud al-Asja'i fil qabri naza'a al-akhillata bi fihi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan jenazah Nu'aym bin Mas'ud al-Asja'i dalam kuburan, beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskan ikatan-ikatan kafannya dengan mulutnya. Menarik ikatan-ikatan itu dengan mulutnya untuk melepas. Begitu riwayatnya. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Al-Albani menghukuminya sebagai hadis dhaif, hadis yang lemah dengan kelemahan yang berantai. Kelemahannya bukan cuma satu. Kelemahannya berderet-deret, berantai dalam sanadnya. Ya. Bisa dilihat keterangannya pada catatan kaki nomor 24. Di situ kami nukil keterangan lengkap Al-Albani rahimahullah. Ya, rantai kelemahan pada sanad itu ada tiga itu. Ya. Nah, kemudian yang unik pada perhitungan hadis ini, lihat di catatan kaki setelah penjelasan kelemahan nomor 3, ya, al-hasil dari catatan kakinya, al-hasil hadis ini mursal yang dhaif. Ya, mursal yang dhaif. Al-Albani semakin menegaskan kelemahan hadis ini karena Nu'aym bin Mas'ud tersebut yang menjadi jenazah di sini yang dikuburkan oleh Rasul, ya, adalah Al-Asja'i yang disepakati bahwa dia itu masih hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa jadi jenazah dikuburkan oleh Rasul padahal disepakati oleh ulama, ya, ahli sejarah tarikh bahwa orang ini masih hidup sepeninggal Nabi. Yang mana yang salah? Berarti kan yang salah banyak. Riwayat hadisnya yang salah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hadis ini munkar, ganjil, keliru. Berarti riwayat ini keliru, enggak benar. Masa bisa jadi jenazah dikuburkan Rasulullah padahal orangnya masih hidup sepeninggal Rasulullah? Ada satu salah. Ah, gitu ya. Al-Baihaqi meriwayatkan setelah athar mauquf. Jadi ini tadi hadis riwayat dari Nabi alaihi wasallam dhaif. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan setelahnya. Jadi dalam As-Sunan Al-Kubra setelah Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Nabi tadi yang dhaif, kemudian setelahnya di bawahnya meriwayatkan athar mauquf. Mauquf itu artinya dinisbatkan kepada sahabat Nabi, disandarkan kepada sahabat Nabi. Ya. Yaitu dari Samurah radhiyallahu anhu dengan sanad yang dihukumi dhaif pula oleh Al-Albani. Al-Albani juga meneliti sanad riwayat yang mauquf dari Samurah, sahabat itu, ternyata juga dhaif. Nah, kemudian Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan athar mauquf dari sahabat yang lain, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang lemah tentang ini tadi, melepas ikatan kain kafan, yaitu dari jalan riwayat seorang lelaki yang mubham mubham itu tanpa nama. Dalam sanad ada jalan riwayatnya, di dalam sanad itu ada rawi ya yang mubham. Mubham itu tanpa nama. Tanpa nama, tidak disebut namanya. Berarti tidak dikenal. Nah, yang tidak dikenal. Jadi jika dalam sanad periwayatan ada rawi disebutkan dari seorang laki-laki, dari fulan, begitu, tidak disebut namanya, itu majhul, tidak dikenal. Nah, yang seperti itu kelemahan pada sanad. Kata Al-Albani, kemudian Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan. Jadi sebelum lanjut, sudah dipahami tadi bahwa ada beberapa riwayat dari sahabat ya. Dari siapa tadi? Samurah. Dari siapa lagi? Abu Hurairah. Riwayat dari sahabat juga semuanya lemah ya. Jadi riwayat dari Nabi lemah, riwayat dari para sahabat juga lemah. Berikutnya kata Al-Albani, kemudian Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan beberapa athar dari sebagian tabi'in yang tidak lepas dari kelemahan sanad. Tabi'in itu ya generasi setelah sahabat, murid-muridnya para sahabat. Ada beberapa athar riwayat dari sebagian tabi'in tetapi juga tidak lepas dari kelemahan sanad, kata Al-Albani. Namun, kesimpulan Al-Albani kita dengar, namun gabungan keseluruhannya memberi kemantapan hati bahwa melepas ikatan kafan adalah hal yang dikenal oleh kaum salaf. Gabungan dari keseluruhan riwayat-riwayat yang lemah ini ya, memberi kemantapan hati bahwa melepas ikatan kafan adalah hal yang dikenal oleh kaum salaf. Barangkali itulah sebabnya fuqaha Hanabilah, ahli fikih mazhab Hambali, berpendapat demikian mengikuti Al-Imam Ahmad. Tentang Al-Imam Ahmad kami nukil di sini ya, ini nukilan Al-Albani. Kata Abu Daud pada Masailnya nomor 158. Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad ya. Abu Daud muridnya Imam Ahmad. Nah, kalau At-Tirmidzi muridnya Al-Bukhari, Abu Daud muridnya Imam Ahmad. Dan Abu Daud punya kitab, selain Sunan Abi Daud punya kitab disebut Masail. Masail itu kumpulan masalah-masalah yang pernah diajukan di hadapan Imam Ahmad, kemudian dijawab oleh Imam Ahmad. Tanya jawab dengan Imam Ahmad, masalah-masalah tanya jawab itu dikumpulkan oleh Abu Daud dalam satu kitab, namanya Masail. Nah, kata Abu Daud dalam Masailnya nomor 158, aku berkata kepada Ahmad, atau ia ditanya, yakni bukan aku berkata, berarti Abu Daud yang bertanya langsung atau ada orang lain yang bertanya kepada Imam Ahmad tentang melepas ikatan kain kafan dalam kuburan. Ia menjawab, Imam Ahmad menjawab, ya, lepaskan. Nah, gitu. Itu fatwa Imam Ahmad. Kemudian kata putra Imam Ahmad, Abdullah, dalam Masailnya, selain Abu Daud, putra Imam Ahmad yang juga imam, yaitu Abdullah, juga mengumpulkan masalah-masalah yang dinukil dari ayahnya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad punya dua putra yang dua-duanya jadi imam, ya, jadi alim, ya, ahli hadis, yaitu Imam Abdullah dan Soleh. Nah, Abdullah dan Soleh. Baik, ini Abdullah, putra Imam Ahmad, dalam Masailnya ya, 144 dan 538 ya. Dia mengatakan, salah seorang adikku meninggal. Kata Abdullah, salah seorang adikku meninggal. Tatkala aku telah meletakkannya dalam kuburan, sementara ayahku, siapa ayahnya? Imam Ahmad. Sementara ayahku sedang berdiri di tepi kuburan, ia berkata, hai Abdullah, lepaskan ikatan kafannya. Lantas, kata Abdullah, saya putra Muhammad, lantas aku melepasnya. Ya, ini akhir nukilan dari Al-Albani rahimahullah. Kami nukil ini dari kitab Al-Albani, kitab Ad-Da'ifah, silsilah hadis Ad-Da'ifah. Nah, pada juz 4 halaman 146 sampai halaman 147 pada nomor hadis 1763. Ini dari Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin sebagian orang yang membaca buku Ahkamul Janaiz, ya. Ahkamul Janaiz kitab karya Al-Albani rahimahullah itu kan juga sudah diterjemahkan, ya. Kitab Ahkamul Janaiz. Termasuk ana juga dulu pernah membaca, ya. Buku ini. Nah, dan dalam pembahasan tata cara pengurusan jenazah, ya, kami melewati buku ini. Nah, memang dalam Ahkamul Janaiz itu tidak disebutkan ini. Tidak disebutkan melepas ikatan kain kafan. Wallahu a'lam. Jelasnya tidak ada penjelasan tentang itu di buku ini. Nah, oleh karena itu mungkin sebagian orang kemudian barangkali menyangka karena pegangannya adalah Ahkamul Janaiz, ya, dulu di awal-awal, ya, di awal-awal perkembangan dakwah Salafiyah di negeri ini, kita yang kita baca itu kitab-kitabnya Syekh Al-Albani. Di awal-awal dulu kita belajar itu buku-bukunya Al-Albani, ya, karena itu memang yang banyak tersebar, yang masyhur. Maaf. Jadi terkadang kalau misalkan seperti itu hanya tahunya kamu janais. Nah, ini tidak ada di sini melepas ikatan kitab, kan? Nah, tidak seperti itu, ya. Ini Al-Albani rahimahullah, ini ana nukil dari kitab beliau Ad-Da'ifah. Dari kitab Ad-Da'ifah. Ini penjelasannya yang ana nukil di sini jelas sekali, ya. Kesimpulan terakhir beliau tadi, ya, bahwa ini memang sesuatu yang dikenal di kalangan kaum salaf. Oleh karena itu mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, ya, dalam hal ini mengatakan lebih utama dilepas ikatan kain kafan tersebut. Karena juga dari segi tujuan, ketika sudah dalam lahat, sudah akan ditimbun lahatnya itu, kuburannya, ya, tujuan mengikat kafan tadi dengan pengikat ini sudah tercapai. Dari apa tujuannya? Hanya untuk supaya memperkuat kain kafan supaya tidak terbongkar ketika sudah diletakkan dalam lahat. Tujuan sudah tercapai, jadi dilepas. Lepas ikatan itu dan letakkan saja di situ, dikubur bersama dengan jenazah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai bab 3, bab mengafani jenazah. Nah, jadi pertemuan selanjutnya materinya akan masuk ke bab keempat, tata cara menyolati jenazah. Nah, jika memang mau diacarakan praktek, ya, meskipun praktek-praktek sederhana, misalkan, ya, bisa nanti kita bicarakan praktek memandikan jenazah, mengafani jenazah. Nah. Sudah masuk. Ya. Ya. Nah, enggak di ini tidak diingat tadi. Nah, saya cukup sampai di sini. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.